Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, juga pendengar radio dakwah-dakwah yang lainnya, radio-radio dakwah yang lainnya, Radio Bas FM di Suruh Tigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon sekitarnya, Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, Radio Bas FM Suruh Tigo dan sekitarnya, juga setiap radio yang ikut menyiarkan kajian ini yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, memasuki silsilah nomor 69 dengan tema penyebab anak tidak percaya diri bagian yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa anak yang memiliki kebiasaan untuk tidak percaya diri akan mempengaruhi perkembangan kehidupannya, apalagi ketika dia sudah nanti dewasa, bahwa nanti dia akan sulit untuk menentukan sebuah langkah yang memang harus untuk diambil. Kemudian juga di antara kesulitan yang nanti akan dia hadapi adalah ketika anak tersebut kurang bisa membawa diri di masyarakatnya. Bahkan kadang-kadang di dalam rumah tangganya sendiri dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang keputusan itu harus diambil dengan segera. Ini di antara contoh-contoh efek dari ketidakpercaya dirian seorang hamba atau seorang insan. Nah tentunya ketidakpercayaan diri seseorang itu pasti ada penyebabnya, ada pemicunya, yang ini harus kita ketahui supaya kita bisa menghindarkan diri dari penyebab-penyebab tersebut. Di antara yang menyebabkan anak tidak percaya diri, di antaranya, dan kemarin sudah kita bahas, yang pertama adalah kesalahan dalam mendidik anak. Jadi kesalahan dalam mendidik anak ini, ya, yang melakukan kesalahan biasanya orang tua atau orang-orang yang diberi wewenang untuk mendidik anak tersebut. Karena kenyataannya di zaman kita ini tidak sedikit orang tua yang tidak mau mendidik anaknya, sehingga anaknya hanya dititipkan kepada siapa? Kepada mbahnya atau kepada pembantunya, sehingga anak itu bukan anaknya orang tua, tapi anaknya siapa? Anaknya pembantu. Ya. Jadi orang tua itu cuma bikin saja. Ya. Terus yang mendidik siapa? Pembantunya. Berarti orang tua itu cuma sebagai bapak dan ibu biologis, sedangkan bapak dan ibu ideologisnya adalah pembantu. Kenapa kok sibuk anaknya dididik pembantu? Karena orang tuanya sibuk belajar sampai S3. Terus yang menikmati ilmu sampai S3 siapa? Mahasiswanya. Sedangkan anaknya cukup diserahkan kepada maaf pembantu yang cuma tamatan SD. Subhanallah. Belajar tinggi-tinggi yang menikmati ilmu siapa? Orang lain. Anaknya sendiri tidak menikmati ilmunya. Subhanallah. Maka anak tidak percaya diri, penyebab yang pertama yang kita sampaikan kemarin adalah karena orang tuanya keliru di dalam mendidik anak. Dan kita sudah sampaikan beberapa contoh kekeliruan dalam mendidik anak. Sekarang kelanjutannya, ya. Di antara contoh kekeliruan di dalam mendidik anak yang akan menyebabkan anak menjadi tidak percaya diri adalah anak dididik untuk merasa tidak berharga. Anak dididik untuk merasa tidak berharga, alias anak itu dibiasakan merasa dirinya itu tidak ada harganya. Ya. Orang Arab mengatakan wujuduhu ka'adamihi, ada tidak ada sama saja. Ya. Ini salah satu kekeliruan dalam mendidik anak. Ketika anak keberadaannya di rumah itu dianggap tidak ada harganya. Dari mana kita bisa melihat anak itu tidak dihargai? Di antaranya adalah ketika orang tua tidak pernah memberikan apresiasi, tidak pernah memberikan pujian, tidak pernah memberikan penghargaan kepada anaknya. Penghargaan di sini jangan dianggap piala bergilir, bukan. Ya, penghargaan itu adalah pujian. Anak sudah bisa melakukan sesuatu, maka kita perlu memberikan apresiasi, memberikan pujian. Walaupun mungkin menurut kita itu sesuatu yang biasa, tapi untuk ukuran anak kita sesuatu yang luar biasa. Contoh yang paling mudah, anak usia sekian misalnya sudah bisa berdiri. Itu buat kita yang tua berdiri sesuatu yang biasa atau luar biasa? Buat kita yang tua biasa. Tapi untuk ukuran anak, ya, yang baru beberapa bulan atau berapa tahun, itu sesuatu yang luar biasa. Itu harus diapresiasi. Ya. Atau misalnya anak sudah mulai bisa membaca, mulai bisa membaca Al-Quran, sudah bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut kita yang tua biasa saja, tapi menurut anak yang baru latihan bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca loh ya, bukan menghafal. Ya, kalau menghafal mungkin beberapa kali kita contohkan bisa, akan tapi membaca sesuai dengan tulisan yang sampai saat ini bahkan banyak orang-orang yang sudah dewasa baca saja enggak bisa. Ini anak kecil sudah bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalimat yang dirangkai dari huruf-huruf yang disambung-sambung, ada harokatnya atas bawah, ada sandangannya, ada dhamma, ada fathah. Ini bisa membaca adalah sebuah keluar biasaan yang ini harus kita apresiasi. Masya Allah, anaknya ibu, anaknya umi, putranya abi, masya Allah hebat, ya. Ini harus diapresiasi seperti itu. Kenapa? Karena ketika anak tidak pernah dihargai, ya, dia melakukan apa-apa nggak pernah dihargai. Dia misalnya melakukan sesuatu di rumah, katakanlah ada air tumpah, kemudian tanpa diperintahkan oleh orang tuanya dia inisiatif ngambil kain, kemudian diapakan? Dilapi. Walaupun mungkin enggak terlalu kering. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Jiwa anak sudah ada kepedulian, oh, dia sudah bisa berpikir, ini kalau misalnya dibiarin nanti ada orang lewat enggak ngelihat terus apa? Kepleset. Kemudian jatuh, kepalanya pertama kali kena lantai, nanti bisa ini dan itu. Ketika anak punya kepedulian seperti itu, kita harus apresiasi. Yeah. Kita harus, masya Allah, saya senang, abi senang, umi senang, bapak senang, ayah senang, yeah, bunda senang, ibu senang, yeah, adik masya Allah punya kepedulian seperti ini, harus kita apresiasi anak tersebut. Yeah. Dan ketika tidak diapresiasi, anak itu tidak dipuji, anak itu tidak dihargai, maka dia akan merasa menjadi orang yang tidak berguna. Karena apa yang dia perbuat tidak ada harganya. Dia mau nakal, dia mau baik, tidak pernah diapresiasi oleh orang tuanya. Dan inilah salah satu hal, salah satu kesalahan cara mendidik anak yang akan menyebabkan anak itu menjadi tidak punya rasa percaya diri. Anak itu merasa dia ini tidak punya kemampuan apa-apa. Anak itu merasa tidak ada gunanya di rumah itu. Dan ini yang salah satu hal yang menyebabkan anak menjadi tidak betah di rumah. Makanya ketika anak kita tidak betah di rumah, jangan buru-buru kita menyalahkan anak tersebut. Bisa jadi pemicunya adalah kita. Ya, tidak jarang anak-anak yang masuk ke rumahnya, dia merasa tidak betah, tidak nyaman di rumahnya. Walaupun mungkin fasilitas disediakan semuanya sama orang tua. Dan ini yang kadang-kadang orang tua sebagian mengambil cara pintas. Bagaimana caranya supaya anak itu merasa betah di rumahnya, dibelikan seluruh fasilitas apa yang diinginkan oleh anak. Minta PS1, PS1. Muncul PS2, beli PS2. Muncul PS3, gak tahu ada PS3 atau enggak. Beli PS3, nanti ada PS4, PS10 dibelikan. Yeah. Kalau memang nanti ada keluar PS10, saya gak tahu. Yeah. Pokoknya anak minta apa? Internet disediakan, apa saja disediakan. Anda pikir ketika Anda sediakan itu semua, anak Anda akan betah di rumah Anda? Belum tentu. Yeah. Kenyamanan anak di rumah adalah ketika dia merasa dihargai keberadaannya di rumah. Anak itu merasa bahwa keberadaan dia di rumah ini ada manfaatnya. Maka disinilah penting sekali bagi para orang tua untuk mengungkapkan bahwa anak tersebut ada harganya di rumah. Anda dibutuhkan keberadaannya di rumah. Ketika anak itu tidak ada, Anda merasa kehilangan. Dan itu perlu diungkapkan kepada anak. Kadang-kadang ada sebagian orang tua, iya saya merasa menghargai anak saya, tapi tidak diungkapkan dengan kata-kata atau dengan katakanlah pelukan kepada anak. Ketika itu tidak diungkapkan, anak-anak masih sulit untuk menangkap apa maksud dari orang tuanya. Maka orang tua di sini perlu untuk mengungkapkan. Anak-anak yang masih terbatas pengetahuannya, belum terlalu pintar untuk menangkap bahasa-bahasa isyarat, itu perlu dijelaskan secara gamblang, secara lugas, secara tegas bahwa dia itu dihargai keberadaannya di rumah. Ketika dia tidak ada, perlu dikatakan, Masya Allah, nak, jadi ketika kamu gak ada, umi, abi itu kesepian sekali, bapak itu kesepian, di mana kamu ya nak. Jadi dia merasa, oh seneng saya ini di rumah itu ada. Ya, adanya itu berharga gitu. Nah, jadi ini adalah di antara kesalahan di dalam mendidik anak adalah merasa anak itu atau mendidik anak untuk tidak ada harganya. Kemudian juga di antara kesalahan dalam mendidik anak yang akan menyebabkan anak menjadi tidak percaya diri adalah anak ini dididik untuk persaingan tidak sehat dengan kawannya. Jadi persaingan itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Kalau persaingan sehat bagus, ya. Tapi yang jadi masalah ini persaingan tidak sehat. Dari mana orang itu atau anak itu terdidik menjadi bersaing tidak sehat dengan teman-temannya? Adalah ketika orang tua terlalu sering untuk membandingkan kondisi anak dia dengan temannya. Ya, terlalu sering. Ya, terlalu sering membandingkan kondisi anak dengan anak tetangga. Macam-macam membandingkannya, mungkin dari sisi perkembangan fisik lah, ya, perkembangan fisik itu contohnya misalnya anak Anda maaf kurus, sedangkan anak tetangga apa? Gagah, ya. Fisik itu contohnya, atau misalnya anak Anda nuwun sewu kulitnya sawo kematangan, ya, kulitnya sawo kematangan, sedangkan teman atau anak tetangga itu kulitnya putih bersih. Atau nuwun sewu mungkin anak Anda hidungnya mancung, tapi mancungnya kemana? Ke dalam. Sedangkan anak tetangga itu mancungnya ke depan. Ah, dibanding-bandingin terus. Ya. Ini perbandingan dalam kondisi fisik. Ada juga perbandingan dalam nilai akademis. Ya, nilai akademis itu misalnya atau prestasi di sekolah. Misalnya anak Anda ranking 1 dari bawah, sedangkan anak tetangga ranking 1 dari atas. Ya. Atau nilainya anak Anda doremi sedangkan nilainya siapa anak tetangga itu 9, 10, selalu dibandingkan seperti itu ya. Jadi ini contoh-contoh yang seperti ini, selalu membandingkan itu akan membuat anak dia merasa lebih rendah, lebih buruk, lebih jelek dibandingkan yang lainnya, dan dia akan merasa tidak bisa apa-apa ya. Sedangkan anak tetangga bisa ini, bisa itu, dia gak bisa apa-apa. Karena selalu underestimate, dia selalu di bawah. Yeah. Selalu dianggap di bawah terus dibandingkan teman-temannya. Yeah. Dan ini salah satu hal yang menyebabkan anak ini menjadi tidak percaya diri. Yeah. Karena dia selalu dianggap lebih rendah dibandingkan temannya. Ya, lebih rendah di sini dalam arti yang saya katakan tadi, lebih rendah prestasinya, lebih rendah fisiknya, lebih rendah kepandaiannya, lebih rendah keterampilannya. Ini salah satu yang menyebabkan anak ini menjadi tidak percaya diri. Mungkin ada sebagian orang tua mengatakan, kan kita maksudnya baik, Ustaz. Kita membandingkan anak kita dengan anak tetangga kan maksudnya baik. Maksudnya ingin memotivasi, gitu kan alasannya. Dan rata-rata ketika ditanya alasannya itu, saya pengen memberi motivasi anak. Ketika saya katakan, nah, kamu ini coba lihat tuh anak tetangga ranking satu terus, kapan kamu ranking satu? Enggak pernah bisa ranking satu. Maksudnya adalah memotivasi anak supaya bisa seperti anak tetangga, itu maksudnya mungkin, ya. Kalau memang itu maksudnya, yang jadi pertanyaan, apakah anak faham maksud Anda itu? Ya, perlu Anda pahami, anak ini masih sangat terbatas daya penangkapannya. Anak-anak, apalagi yang masih kecil-kecil SD, itu untuk menangkap pesan-pesan yang tersirat tadi, itu masih agak kesulitan. Bahkan bisa jadi ketika Anda maksudnya adalah memotivasi anak, anak malah salah paham. Ya, anak salah paham sehingga justru malah sebaliknya anak itu merasa gak bisa apa-apa. Karena dikit-dikit dibandingkan. Dalam masalah fisik dibandingkan sama si A. Dalam masalah prestasi dibandingkan sama si B. Dalam masalah ini dibandingkan sama si C. Jadi selalu dalam seluruh bidang itu dia merasa rendah. Nah terus bagaimana Ustaz kalau kita mau memotivasi anak? Apa gak boleh kita menyebutkan kelebihan orang lain? Bedakan antara menceritakan kelebihan orang lain dengan membandingkan anak kita dengan orang lain. Kalau menceritakan kelebihan orang lain tidak mesti harus dibandingkan. Contoh, oh Masya Allah si Fulan sudah hafal 30 juz. Ini namanya menyebutkan kelebihan orang lain, ya. Beda dengan membanding-bandingkan, si Fulan 30 juz, kamu ini juz 30 aja enggak hafal apa. Itu namanya apa? Membandingkan sambil menjatuhkan, ya. Membandingkan sambil menjatuhkan kurang baik. Tapi menceritakan kelebihan orang lain, kita ceritakan kelebihannya Rasulullah SAW, kita ceritakan kelebihannya Abu Bakar, Umar, ulama-ulama kita, Imam Bukhari, Imam Nawawi. Dan Nawawi itu nak ya, dulu itu sampai nangis-nangis kalau diajak main. Subhanallah, diajak main malah apa? Nangis. Kalau anak-anak sekarang apa? Enggak boleh main, nangis. Kalau Imam Nawawi dulu diajak main, nangis karena dia pengen belajar. Ada enggak? Ya, diajak main malah nangis, pengen belajar. Ya, dalam satu hari Imam Nawawi bisa belajar sampai 16 pelajaran. Ya, belasan pelajaran Imam Nawawi belajar. Makanya menjadi ulama besar. Nah, kita cerita tentang kelebihan seseorang, seorang ulama, kelebihan para nabi, para rasul, kelebihan para sahabat, tidak apa-apa. Dengan maksud untuk memotivasi. Tapi yang dimaksud di sini kekeliruan dalam menilai selalu terlalu sering untuk membanding-bandingkan. Si Fulan kayak gini, kamu kenapa kayak gini? Kenapa kamu gak bisa seperti si Fulan? Ya, jangan terlalu sering untuk membanding-bandingkan. Walaupun mungkin dari ini, maka inilah sarana atau kesempatan kita untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki cara mendidik anak kita. Kemudian di antara kekeliruan dalam mendidik yang juga bisa menyebabkan anak tidak percaya diri adalah anak dididik untuk minat yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Jadi anak dipaksa, ya, anak dipaksa untuk mengikuti keinginan orang tuanya. Contoh, orang tuanya polisi, maka menurut dia anaknya harus jadi polisi. Ya, ini enggak benar. Atau misalnya orang tuanya dokter, maka anaknya harus jadi dokter. Atau orang tuanya kiai, anaknya harus jadi kiai. Yeah. Loh Ustaz, kita kan mengarahkan kepada sesuatu yang positif. Iya, kalau sesuatu yang positif itu sifatnya adalah prinsip, artinya belajar agama. Tidak setiap orang yang belajar agama jadi kiai. Yeah. Bisa saja orang belajar agama jadi dokter, mungkin atau tidak? Mungkin. Belajar agama kan? Ya, jadi gak bisa kita katakan misalnya ya dengan alasan anak ini tidak minat, misalnya kita ajari ngaji Al-Quran. Ustaz, anak saya gak minat, minatnya belajar piano. Itu gak bisa. Kalau masalah-masalah yang prinsip dasar agama kita harus arahkan, mau tidak mau kita harus arahkan. Dia harus bisa, harus mengetahui ilmu-ilmu yang wajib-wajib, harus tahu bagaimana cara membaca Al-Quran. Akan tetapi kemudian di kelanjutannya anak ini mau milih pekerjaan apa, selama pekerjaan itu halal. Ya, tentunya harus ada catatan, selama pekerjaan itu apa? Halal. Maka tidak usah kita paksakan. Tidak harus anak itu pekerjaannya sama dengan siapa? Orang tuanya. Masing-masing dari anak itu ada kecenderungan sendiri-sendiri. Ya, ketika anak lahir, dia lahir ke muka bumi ini dengan membawa kecenderungan masing-masing. Ya, selama itu tidak melanggar agama. Sekali lagi, selama itu tidak melanggar agama. Tapi kalau sudah melanggar agama, maka tidak ada toleransi di dalamnya. Ya, karena sebagian orang di zaman kita ini mengatakan, ya namanya orang lesbi, yang namanya orang gay, itu kan sudah bawaan dari mana? Dari lahirnya. Enggak, itu bisa diperbaiki. Ya, makanya menurut para ahli psikologi itu adalah sebuah penyimpangan. Ya, sebuah penyimpangan. Yang penyimpangan itu jangan dibiarin, tapi diarahkan kepada sesuatu yang baik. Ya, jadi bukan itu yang kita maksud. Akan tetapi kecenderungan di sinilah semangat. Oh, anak dia nggak suka main bola, nggak usah dipaksa main bola. Dia hobinya di pingpong, dia hobinya di tenis meja, silakan tenis meja, nggak ada masalah. Yang penting sehat. Ya, atau hobi anak misalnya dia sukanya masak misalnya, dia dipaksa untuk belajar jadi dokter. Ya udah biarin aja dia sukanya masak. Mungkin dia suatu saat jadi chef yang terkenal. Ya, jadi juru masak yang terkenal mungkin saja. Ya, yang penting pekerjaan itu halal. Yang penting pekerjaan itu halal. Kecuali kalau sudah nyerempet sesuatu yang haram-haram, maka di situ perlu ketegasan dari orang tua. Kemudian juga di antara kesalahan dalam cara mendidik anak yang akan menyebabkan anak tidak percaya diri adalah anak itu dididik untuk terbatas dalam setiap perilaku dan cara berpikirnya. Jadi ketika anak itu ingin berimajinasi, dibatasi sama orang tuanya. Contoh misalnya, dia baru lihat di televisi, Imam Masjidil Haram ngimami dengan suara yang bagus, hafalan yang luar biasa. Tahu-tahu dia bilang sama orang tuanya, Pak, Bu, cita-citaku pengen jadi Imam Masjidil Haram. Masya Allah. Baca Iqra saja belum selesai, pengen cita-citanya jadi apa? Imam Masjidil Haram. Ini tidak bagus buat orang tua untuk mengatakan dan berkomentar, Nak, kamu ini muluk-muluk banget ceritanya. Kamu jadi imam masjid, imam musola saja, nggak usah imam masjid. Jangan kayak gitu. Jadi anak ketika punya imajinasi yang tinggi dan imajinasinya itu positif, ya cita-citanya positif, semangati. Ya, walaupun mungkin bagaimana caranya, lo masa sih orang Indonesia jadi Imam Masjidil Haram, emang gak ada orang Arab di sana apa? Lo bisa. Kalau kita baca sejarah para ulama Nusantara, tidak sedikit di antara ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama tanah air kita yang menjadi ulama besar di sana. Apa iya Ustaz? Ada. Contohnya seorang ulama dari Minangkabau, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Berarti dari mana? Minangkabau. Itu ulama besar, terkenal di Mekah. Ya. Terkenal sekali di Mekah, Syekh Ahmad Khatib, bahkan itu beliau ini gurunya dari pendiri Muhammadiyah dan juga pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu gurunya. Ya. Jadi beliau berdua, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari, pergi ke Mekah belajar kepada ulama di sana. Di antara ulama yang dijadikan guru adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Orang Indonesia, orang Minangkabau, tapi jadi ulama di sana. Makanya ketika anak punya imajinasi yang tinggi, wah saya pengen jadi Imam Masjidil Haram. Gak apa-apa, motivasi saja. Ayo nak, kalau pengen belajar, pengen jadi Imam Masjidil Haram, ayo kita selesaikan ikroknya dulu. Ya, ikrok, habis ikrok, terus apa, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, jangan sampai anak itu dibatasi. Ya, selama itu sesuatu yang positif. Kecuali kalau itu sesuatu yang negatif, maka perlu kita luruskan anak tersebut. Ini adalah penyebab yang pertama anak menjadi tidak percaya diri karena kesalahan mendidik dari orang tuanya atau orang yang disarai mendidik. Yang kedua, di antara yang menyebabkan anak tidak percaya diri adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh apa? Lingkungan. Dan lingkungan ini mulai dari lingkungan yang paling sempit sampai lingkungan yang lebih luas lagi. Lingkungan paling sempit lingkungan keluarga. Ya. Lingkungan yang lebih luas lagi tetangga, RT. Nanti lebih luas lagi apa? RW. Nanti lebih luas lagi desa, kecamatan, ya, lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah. Ketika lingkungan itu jelek, maka akan berpengaruh jelek pula kepada perilaku anak kita. Contoh lingkungan yang jelek. Setiap hari orang tua, bapak dan ibu bertengkar. Ya, maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, perhatikan baik-baik. Anda berselisih pendapat dengan pasangan Anda sesuatu yang manusiawi. Ya, enggak ada rumah tangga yang mulus terus, enggak ada. Pasti rumah tangga itu ada apanya? Ada riak-riaknya. Ya, ada riak-riak di dalamnya. Ya, ada gelombang-gelombang di dalamnya. Akan tetapi, kalau memang akan bertengkar, kalau bisa jangan sampai nopo dilihat sama anak-anak kita. Ya. Karena akan berpengaruh kepada perkembangan mental dan psikologi anak kita. Apa jadinya anak itu setiap hari selalu melihat adanya pertengkaran antara suami dan istri. Apalagi gak ada yang mau ngalah. Ya, suaminya megang mangkok, istrinya megang piring. Suaminya megang ciri, ya, istrinya megang mutu. Nah, ciri-ciri itu apa tuh bahasa Indonesianya? Apa? Ciri. Kalau mutu kan ini uletan. Kalau ciri apa? Cobek. Nah, cobek yang buat bikin sambel. Ya. Yang satunya bawa cobek, yang satunya bawa ulekan. Waduh. Setiap hari kerjanya seperti itu. Nah, anak kecil dia akan hidup di dalam ketakutan di rumahnya. Yeah. Dia akan hidup di dalam ketakutan di dalam rumahnya, ketidaknyamanan, hidup dalam ancaman. Orang yang seperti ini maka dia akan sulit bergaul dengan teman-temannya. Maka wahai para orang tua, tahan nafsu. Ya, nafsu itu bukan cuma nafsu biologis, nafsu itu juga termasuk nafsu pengen bertengkar, itu juga termasuk nafsu. Maka tahan nafsu. Ketika akan marah dengan pasangan, tahan nafsunya, tunggu sampai suasananya reda. Kalau memang mau berkelahi, ya nunggu anak keluar. Syukur-syukur gak kelahi, ya lebih baik tidak kelahi. Ya. Cuman saya ingin menggambarkan bagaimana efek buruknya saja ketika seseorang itu berkelahi di hadapan anaknya. Ini diantara pengaruh lingkungan atau lingkungan tetangganya. Ya, misalnya di tetangga samping-sampingnya Anda di rumah tidak berkelahi, tapi tetangganya berkelahi, kedengaran suaranya sama anak Anda, itu juga berpengaruh. Makanya orang Arab dahulu mereka berpesan al-jaru qabladdar. Kalau mau milih rumah, itu pilih dulu tetangganya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung milih rumah, oh cocok rumahnya, ukurannya, kemudian fasilitasnya, tapi gak lihat tetangganya. Kalau mau milih rumah, lihat dulu tetangganya. Tetangganya baik-baik apa tidak? Makanya orang Arab dulu mengatakan al-jaru qobladdar. Sebelum milih rumah, lihat dulu tetangga kanan kirinya bagaimana. Tetangga kanan kirinya baik, baru kemudian lihat isi rumahnya. Jadi jangan sampai lihat isi rumahnya dulu, baru lihat tetangganya. Lihat tetangganya dulu, baru lihat isi rumahnya. Tetangganya baik, baru oke, lihat rumahnya kayak apa dalamnya. Cocok, bismillah beli. Kalau gak cocok, tetangganya sudah gak cocok, walaupun rumahnya cocok, mendingan gak usah. Ya, karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Termasuk lingkungan sekolah. Ada sebagian orang tua nun sewu ketika memasukkan anak ke sekolah, yang penting anak mau masuk ke mana. Teman-temannya pada gerutu-gerutu ke sana, ikut-ikutan ke sana. Ya, jangan. Anda pelajari dulu itu sekolah bagaimana, kondisinya guru-gurunya bagaimana, murid-muridnya kayak apa. Ya, karena faktor lingkungan sangat berpengaruh kepada perkembangan anak kita. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan. Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Demikianlah tadi Khatul Islam telah kita simak bersama uraian dan penjelasan dari Ustaz Abdul Azim M.A. Hafizullah Ta'ala dari bahasan penyebab anak tidak percaya diri bagian kedua. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543 dan pesan singkat di 0819896543. Dan berikutnya Khatul Islam, kita akan menyimak beberapa pertanyaan dari radio-radio sunnah yang ikut kajian di kesempatan pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, anak saya umurnya 6 tahun dan sudah punya anak lagi, dan adiknya umurnya 17 bulan dan perempuan. Anak saya sebenarnya bisa, sering saya menasihati sudah tidak apa-apa, nanti akan kembali lagi, tapi ternyata ini juga dengan berjalannya pulangi lagi. Apakah ini jadi pertanda atau gejala anak mengalami keminderan? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, tergantung apakah nakalnya itu memang betul-betul nakal atau tidak. Kalau nakal ya wajar anak nangis. Anak kan bisanya nangis. Yang mengungkapkan ekspresinya, mengungkapkan isi hatinya dengan menangis. Maka dalam kondisi seperti itu Anda perlu tahu dinakalinya dalam bentuk apa. Oh, dipukul misalnya ya. Ya itu dinakali beneran. Nah, kecuali kalau memang anak Anda ini punya kesalahan apa gitu ya. Punya kesalahan apa, maka saat itu Anda perlu cari tahu apa kesalahannya, sehingga saat itu bisa kita cari solusinya apa, kemudian disuruh untuk memperbaiki kesalahannya. Dan kalau misalnya itu kejadian terulang-terulang, anak Anda misalnya tidak melakukan kesalahan ya, akan tetapi memang tetangga yang suka membuli ya, suka mengganggu, maka dalam kondisi seperti itu solusinya salah satu, wallahualam, di antara dua. Yang pertama solusinya adalah Anda cari tahu anak yang suka nakal itu siapa. Kemudian Anda datangi, enggak usah dipukuli. Anda datangi, Anda nasihati. Anda datangi, Anda nasihati dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Nah, karena kalau caranya enggak baik, nanti malah jadi ribut antara orang tua. Jadi kalau yang kemarin tukaran itu anaknya, sekarang yang tukaran apa? Orang tuanya. Ini enggak menyelesaikan masalah. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah. Maka yang seharusnya dilakukan adalah Anda berusaha untuk memberikan masukan kepada anak tersebut, tapi dengan cara yang baik. Syukur-syukur bawain jajan, sehingga tidak timbul prasangka yang jelek. Jadi anak itu ditemui, yang suka nakal dengan Anda, bawain jajan, ini buat kamu nak, besok-besok ya nak, anak saya tolong jangan dinakali, kasihan. Kalau kamu dinakali gimana? Ya. Mungkin dia akan, kalau dia berani, dia akan cerita, iya sih si Fulan gini-gini-gini, oh ya coba nanti saya juga akan nasihati anak saya. Ya. Itu kan enak, ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kalau memang itu gak manjur, cari teman yang lain. Cari teman yang lain supaya Anda tidak, atau anak Anda tidak terganggu kondisi perkembangan psikologisnya. Wallahualam bissawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita berlanjut pertanyaan berikutnya, mungkin di luar tema. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ikhwan di masa hidupnya, dia berniat atau berkeinginan untuk akikah untuk pribadinya. Qadarullah sampai dia meninggal dunia, dia belum melaksanakan niatnya tersebut. Pertanyaannya, apakah niat ini termasuk dalam keadaan atau dikategorikan sebagai wasiat? Kemudian, apakah niat dan keinginan ini harus diwujudkan? Mohon nasihatnya Ustaz. Wallahualam bissawab ya. Mengakikahi orang yang sudah meninggal dunia itu ada khilaf di antara para ulama apakah masih perlu atau tidak. Ya, wallahualam ya. Jadi ada sebagian ulama mengatakan ya enggak apa-apa. Ya, ada sebagian ulama mengatakan tidak perlu karena dia sudah apa? Sudah meninggal dunia. Apakah niat itu sudah masuk dalam wasiat? Kalau belum terucap, belum masuk wasiat. Ya, wasiat itu adalah sesuatu yang terucap, sesuatu yang tertulis, itu wasiat. Tapi kalau baru niat saja, itu tidak masuk dalam wasiat. Wallahualam bissawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kepada pemirsa dan juga pendengar Radio Roja di Jakarta. Silakan. Nah, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk berikutnya kami akan angkat penanya pertama via telepon. Silakan. Halo. Halo. Dengan ibu siapa, di mana ini? Ummu Alif di Depok. Silakan pertanyaannya Ummu Alif. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Mau menanyakan boleh tidak kalau memberi motivasi anak untuk menghafal Al-Qur'an dengan janji untuk memberi suatu hadiah bila dia bisa menghafal sekian ayat gitu. Hadiahnya bisa berupa uang atau apa gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh atau tidak kita memotivasi anak menghafal Al-Quran dengan materi? Ya, hadiah duit, hadiah mainan. Boleh, enggak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Dahulu Nabi SAW memotivasi orang masuk Islam dengan uang juga. Ya, sebagaimana yang sering saya bawakan, ya, ada seorang musyrik yang dikasih oleh Nabi 300 ekor unta. 100 supaya masuk apa? Islam. Ya. Apakah nanti tidak membuat ketergantungan ya kepada materi? Tergantung bagaimana cara kita menyikapi perkembangan selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita memang selalu pakai itu ya bisa akan membuat ketergantungan. Tapi kan kita enggak seperti itu. Jadi selain kita jelaskan, selain kita motivasi dengan hadiah yang sifatnya materi, kita juga jelaskan keutamaannya membaca Al-Quran. Maka disinilah peran orang tua. Jadi orang tua itu kalau bisa jangan hanya mengandalkan sesuatu yang sifatnya instan. Kalau yang tadi kan instan, hafal ini kasih duit sekian, instan, sekian. Kalau bisa itu diiringi dengan apa? Dengan menjelaskan keistimewaan, keutamaan baca Al-Quran. Sehingga nanti akan ada kesadaran pribadi dari anak. Kalau kita kasih stimulus rangsangan dari luar berupa uang, berupa mainan, itu kan rangsangan dari luar. Yeah. Kita perlu membangun rangsangan dari dalam. Dan rangsangan dari dalam itu diantara caranya adalah memberikan penjelasan tentang keistimewaan membaca Al-Quran. Pahalanya bagaimana, nanti di hari kiamat akan kayak apa, akan mendapatkan surga, akan mendapatkan ini dan sesuai kenikmatan yang ada di semuanya yang kita ingin. Nanti anak akan terpacu dari dalamnya. Cuman untuk memacu itu memang kadang-kadang butuh adanya dorongan. Dorongan itu tadi yang saya katakan antara lain adalah sifatnya yang materi. Jadi intinya tidak apa-apa memberikan atau memotivasi anak dengan sesuatu yang sifatnya materi untuk ibadah-ibadah di dalam Islam, sholat, baca Al-Quran dan semisalnya, akan tetapi itu hanya sekedar menjadi motivasi awal saja atau menjadi hanya di awal-awalnya saja, bukan motivasi utama. Motivasi utama tetap kita jelaskan tentang pahala yang akan didapatkan oleh anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan pertanyaan yang selanjutnya dari saudari Nina di Manado yang bertanya, Ustaz, apakah anak yang selalu bertingkah laku kasar dan berkata-kata kasar disebabkan karena sering melihat pertengkaran orang tuanya? Karena saat ini kita lihat orang tua, alhamdulillah mereka baik, akan tapi anak ini ternyata dia bertingkah laku yang kurang baik atau kasar. Bagaimana penjelasan berkaitan dengan hal ini, Ustaz? Father. Ya. Yeah. Apakah anak yang berlaku kasar itu adalah karena nyontoh orang tuanya? Kenapa ada kasus orang tua tidak kasar tapi anaknya kasar? Kita katakan tidak mesti menyontoh orang tuanya. Walaupun sangat besar kemungkinan nyontoh orang tuanya, tapi kalau orang tuanya tidak kasar, terus anak nyontoh kasar dari mana? Macam-macam, bisa aja dari fasilitas yang disediakan sama orang tuanya. Apa itu? Televisi. Ya, walaupun orang tuanya tidak kasar, tapi dia menyediakan tontonan yang kasar. Coba saya tanya, di televisi itu banyak gak acara yang jelek? Nah, banyak acara yang jelek. Ya, drama-drama, sinetron-sinetron, film-film yang menunjukkan kekerasan. Ya, bunuh-bunuhan, ya, kemudian maaf ya, rumah tangga selingkuh ya. Perempuannya selingkuh, laki-lakinya balas selingkuh atau sebaliknya. Itu tontonan-tontonan yang ditonton oleh anak-anak kita ketika orang tua sedang bekerja atau ketika orang tua sedang istirahat dan dia tidak mengawasi anaknya. Maka sebenarnya mau tidak mau ini juga kesalahan orang tua juga. Ya, ketika anak dibiarkan untuk melihat sesuatu yang sifatnya negatif kayak tadi. Ya. Atau mungkin kalau bukan orang tuanya, dia nonton tetangganya. Atau mungkin dia nonton teman, ngelihat teman yang ada di sekolahannya. Maka seperti yang saya katakan tadi, bahwa faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan anak bukan hanya orang tua, tapi juga lingkungan. Dan lingkungan ini sifatnya luas, bukan cuma lingkungan dalam rumah. Mungkin juga lingkungan tetangga, RT, RW, desa, lingkungan sekolahan, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan. Itu semuanya akan berpengaruh kepada kepribadian anak kita. Maka kalau memang tadi dikatakan orang tuanya tidak keras, kenapa anaknya keras? Bisa jadi karena faktor-faktor tontonan atau faktor dari tetangga dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kepada pendengar Radio Bas FM di Salatiga. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, pendengar Radio Bas. Pertanyaan pertama datangnya dari Umi Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon nasihatnya membedakan sifat pemalu yang menjadi sebagian dari iman dan tidak percaya diri, Ustaz. Tabadal. Ya, sifat pemalu itulah malu dari berbuat yang sifatnya negatif. Itu sifat pemalu yang bagus. Ya, sifat pemalu yang bagian dari iman adalah sifat pemalu yang mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu yang jelek. Malu buka jilbab, itu pemalu yang bagus. malu buka nopo jilbab di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, itu malu yang positif. Ya, kemudian juga malu yang positif juga adalah malu untuk tidak bertutur kata baik. Ya, malu untuk tidak sholat berjamaah di masjid, itu malu yang bagian dari iman. Tapi kalau tidak percaya diri, yang jelek itu tidak percaya diri untuk melakukan kebaikan. Ya, misalnya disuruh membaca Al-Quran, nggak mau, nggak percaya diri, itu jelek. Ya, itu bukan malu yang bagian dari iman. Ya, atau misalnya tidak percaya diri untuk memakai jilbab ke sekolah, itu sesuatu yang jelek. Nah, jadi intinya perbedaan antara malu yang positif dengan sikap tidak percaya diri yang negatif adalah ketika malu itu mencegah dia dari sesuatu perbuatan-perbuatan jelek, itu berarti malu yang positif. Adapun tidak percaya diri yang jelek itu adalah ketika tidak percaya diri itu mendorong dia untuk enggan melakukan aturan-aturan agama atau ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh agama atau akhlak-akhlak mulia dan etika-etika yang positif. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan satu lagi dari Bapak Adam menanyakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana menyikapi anak yang sudah mulai besar tapi ketika ditanya terkait cita-citanya dia gak punya cita-cita, bahkan ketika ditunjuk pengen jadi ini dia gak, pengen jadi ini dia gak juga. Nah ini sebagai orang tua kok sudah mulai khawatir ini Ustaz, mohon nasihatnya. Tawadol. Tergantung, anak tadi itu jangan-jangan punya cita-cita ditanya ini itu, orang tuanya gak bisa mengungkapkan. Pengen jadi polisi? Enggak. Pengen jadi dokter? Enggak. Pengen jadi pilot? Enggak. Pengen jadi guru? Enggak. Ya. Semuanya pekerjaan-pekerjaan tadi sifatnya duniawi. Coba tanya, pengen masuk surga? Iya. Wah, Masya Allah itu. Cita-cita paling apa? Cita-cita paling mulia. Ya. Ya. Jadi, mungkin Anda kurang bisa memberikan memberikan alternatif yang diinginkan oleh anak. Maka dari sinilah sebenarnya tidak harus orang anak itu punya cita-cita ini itu dan sebagainya. Yang penting kita arahkan saja. Yang penting kita arahkan saja. Syukur-syukur dia punya cita-cita yang positif, tidak apa-apa. Karena seringkali antara cita-cita dengan realita kenyataannya tidak mesti berjalan seiring sejalan. Ya, ternyata kadang-kadang antara cita-citanya jauh, cita-citanya pengen jadi masinis misalnya. Ternyata kemudian jadinya tukang memperbaiki rel kereta api. Sama-sama bekerjanya di mana? Di bagian kereta api, yang satunya masinis. Mungkin saja. Ya, mungkin saja. Artinya tidak harus, ya, tidak harus kejadian di masa datang sesuai dengan cita-cita kita. Manusia boleh berkehendak, yang menentukan siapa? Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Anda perlu menggali lebih lanjut lagi, ya. Enggak harus ditanya kamu cita-citanya apa. Mungkin ditanya saja kamu senangnya apa, ya. Jadi kadang-kadang anak juga enggak paham cita-cita itu apa, ya. Jadi lihat aja, atau Anda yang lihat sendiri, enggak usah ditanya, Anda lihat sendiri anak ini kecenderungannya kemana, dia suka megang apa. Kalau dia suka megang buku, baca buku, oh ini kayaknya dia ini kecenderungannya untuk menjadi seorang ulama, ilmuwan. Kalau dia sukanya otak-atik, ya bongkar, gak bisa masang, bongkar radio, oh ini kayaknya kecenderungannya ke elektronik, ya. Jadi dari situ Anda bisa menilai. Ya, dari situ Anda bisa menilai. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya dari pendengar Radio Muslim di Yogyakarta yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita berdosa jika menitipkan anak kita kepada orang tua kita? Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah berdosa nitip anak kepada orang tua? Tergantung Anda dalam kondisi terpaksa atau tidak. Ya, kalau Anda tidak terpaksa menitipkan anak kepada orang tua, Anda masih bisa mendidik. Kemudian kondisi orang tua Anda itu sudah lanjut usia dan akan kerepotan ketika Anda titipi, maka bisa jadi berdosa. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi masuk dalam kategori durhaka kepada orang tua. Orang tua sudah tua, seharusnya Anda yang merawat orang tua. Kok malah Anda membebani siapa? Orang tua. Ya. Apakah tidak cukup orang tua Anda itu ngurusi Anda ketika kecil? Masih ditambahi ngurusi anak Anda. Ya. Maka di sini kita harus lihat apakah kondisinya terpaksa atau tidak. Ya. kondisinya dalam darurat atau tidak. Ya kalau kondisi darurat lain masalah. Tapi ini kadang-kadang tidak darurat. Cuma karena masing-masing dari suami istri sama-sama pengen nyari nopo? Pengen nyari duit. Sama-sama pengen nyari duit. Suaminya pengen nyari duit, istrinya pengen nyari duit. Sama-sama pengen nyari duit. Akhirnya anaknya jadi korban duit. Ya. Dalam kondisi seperti itu Anda titipkan kepada orang tua. Orang tuanya sudah lanjut usia, kerepotan. Ya, namanya anak itu kan aktif. Ya, rata-rata anak itu aktif. Ya, jadi orang tua harus kesana, kemari, ya. Kecapean orang tua. Ya, bisa jadi orang tuanya nanti sakit gara-gara ngurusi anak, belum lagi tingkah pola anak yang mungkin merepotkan orang tua. Maka apakah berdosa tergantung kondisinya. Kalau kondisinya darurat sekali, darurat itu contohnya misalnya single parent. Ya, single parent, orang tua cuma satu, yang satunya meninggal dunia, kemudian dia harus mencari nafkah, enggak ada alternatif lain, itu kondisi darurat contoh. Ya. Kalau kondisinya enggak darurat, masih cukup suami saja yang bekerja, istrinya sebenarnya masih cukup juga dengan andalan dari suaminya, maka dalam kondisi seperti tidak boleh menitipkan kepada orang tua, dan bukan berarti orang tua tidak boleh untuk ikut menikmati cucunya, ya boleh sekali, enggak apa-apa. Saya bacakan pertanyaan terakhir di sini, maaf saya bercerita, saya punya tetangga, intinya jadi dia punya tetangga wanita nikah dengan seorang laki-laki yang sudah tua, berapa saat kemudian laki-lakinya meninggal dunia dan mewariskan yang namanya pensiunan. Ya. Kemudian wanita itu nikah lagi dengan laki-laki lain. Ya. Dan masih menikmati apa? Pensiunan. Dan laki-laki tadi punya anak. Dari pernikahan yang laki-laki muda ini punya anak lagi dan anaknya ikut menikmati pensiunan. Dalam kondisi seperti ini apakah kita perlu menegur atau tidak? Ya. Apakah kita biarkan padahal banyak orang yang tahu? Apakah dibiarkan padahal itu kan sudah enggak haknya ya? Ini sudah putus sebenarnya. Dalam kondisi seperti ini apakah kita biarkan saja atau bagaimana? Ya, Anda kalau bisa memberikan masukan kepada si ibu tadi tapi dengan cara yang baik. Tapi dengan cara yang baik. Ya. Dengan cara yang baik bahwa itu bukan haknya, kalau itu tetap di apa? Tetap diambil nanti akan menyebabkan mungkin kurang barokah rezeki yang didapatkan. Jadi dengan pendekatan-pendekatan yang kira-kira tidak menyinggung perasaannya. Yang penting Anda sudah menyampaikan. Kalau kemudian dia tidak menerima, yang penting Anda sudah menyampaikan. Nah, karena yang jadi masalah ketika itu didiamkan, tidak ada yang menegur, itu yang jadi masalah. Tapi kalau sudah ada yang menegur, kemudian tidak diterima, maka yang penting Anda sudah menyampaikan dan beban Anda di hadapan Allah, tanggung jawaban Anda sudah terlepas insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Pada kesempatan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.